Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amra. Wa an Anas radiyallahu anhu qala al musannifu rahimahullah ta'ala fi kitabihi subul salam qala bi hadith 81. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. Yang bermaksud dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar kecil. Masuk kamar kecil ni adalah toilet. Aku dan seorang anak, ini Anas dan seorang anak sebaya denganku, membawakan air sekantung kulit dan tongkat kecil. Lalu beliau beristinja dengan air itu. Penjelasan kalimat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kamar kecil, aku dan seorang anak muda, yang dimaksudkan dengan al-ghulam, anak muda adalah anak yang sedang membesar. Ada yang mengatakan sampai usia 7 tahun, pendapat lain mengatakan sampai tumbuh janggut, mana dah remaja lah, mula remaja. Kata ini berlaku untuk selain itu sebagai kata kiasan, supaya denganku membawanya air ke sekantung kulit. Bejana yang terbuat dari kulit digunakan sebagai tempat air dan tongkat kecil, tongkat panjang di bahagian bawah yang terdapat besi seperti lembing, ada yang mengatakan tombak pendek. Lalu beliau beristinja dengan air itu. Jadi kita dasar daripada apa yang telah kita dapat dari hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan air untuk dia beristinja dengannya, dan dengan digunakan apa kita lihat, dengan apa, dengan datangkan tongkat kecil. Tongkat kecil itu kita akan sentuh nanti insya-Allah kalau kita datangkan kepada anazah daripada kalimah anazah tadi. Tafsir hadis yang dimaksudkan al-khala di sini adalah tanah lapang. Berdasarkan qarinah kata anazah membawa tongkat, kerana biasanya bila beliau berwuduk atau salat di tanah lapang, beliau gunakan tongkat tersebut untuk menjadi pembatas, atau beliau gunakan sebagai penutup dengan meletakkan kain di atasnya, atau yang lainnya, atau keperluan lainnya yang sewaktu-waktu dapat terjadi, kerana melayaninya di rumah ada tugas isteri beliau. Jadi kita kegunaan tongkat yang kita akan bertanya, kenapa didatangkan tongkat? Jadi tongkat itu banyak kegunaannya. Di antaranya kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang khala, kita tahu dia akan menutupi daripada pandangan orang ramai. Daripada pandangan orang ramai, di antara cara untuk menutupnya adalah dengan ditutupkan, misalnya kalau ada tongkat, ada lembing kecil, tongkat kecil gitu. Di sini digunakan lebih kepada tongkat apa, lebih lembing kecil lah. Kerana lafaz daripada anazah ni, daripada tafsiran-tafsiran, menunjukkan dia ada selembing kecil, yang mana juga mudah bagi kita untuk mencocokkannya di tanah. Jadi dengan itu kita dapati bahawa Nabi SAW biasa menggunakan, dan ada dalam lafaz-lafaz yang lain menunjukkan Nabi SAW menutupi dalam keadaan dia pergi ke khala, ataupun kalau lafaz yang lain ghaib. Maksudnya ghaib di sini adalah tempat yang munkhafid, tempat yang rendah, bawah, yang terkebawah, maka itu namanya ghaib. Jadi dengan itu kita katakan bahawa Nabi SAW sentiasa memastikan bahawa dia tertutup daripada penglihatan orang ramai. Tentang siapa anak muda bersama Anas itu, ada berapa pendapat. Ada mengatakan dia adalah Ibnu Mas'ud, dan penggunaan kata ghulam dalam hadis tersebut adalah sebagai kiasan. Tapi pendapat ini dibantah sendiri oleh ucapannya, sebaya denganku. Jadi kita katakan kalau yang mengatakan kiasan, mana kiasan bukan makna gulam betul, kecil. Tetapi yang kita katakan di sini nampak tepat pada gulam kecil adalah kenapa anak kecil, kerana dia katakan di sampingnya itu sebaya denganku. Jadi menunjukkan bahawa dia telah meletakkan kadar umur orang yang bersama dia. Kerana Ibu Mas'ud ketika sudah dewasa tidak sebaya dengan Anas dalam usianya. Mungkin dimaksudkan dengan kata nahwi sebaya denganku adalah sama seperti saya kata saya sebagai pelayan Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan nahwi itu maksudnya sebaya maka di situ ada pertikaian tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud lebih usianya lebih lanjut daripada lebih daripada Anas. Jadi kita katakan di sini bahawa apabila dikata nahwi, maksudnya di sini bukan makna sebaya sepertiku, tetapi adalah sepertiku berkhidmat. Jadi pelayan sepertiku. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan sahabat-sahabatnya juga berkhidmat dengan dia atau berkhidmat kepadanya. Tetapi kita lihat di sini ulama mengeluarkan faedah berkhidmat kepada seseorang alim dan sebagainya boleh selagi tidaklah kita menjatuhkan atau merendahkan kedudukan orang yang berkhidmat dengan kita. Kita tahu banyak kita lihat pelajar yang suka berkhidmat kepada syekh-syekh mereka, kita kata tak ada masalah. Selagi janganlah sampai kepada perkhidmatan itu merendahkan kedudukannya, meninggikan syekhnya itu sampailah melebihi daripada kedudukan manusia. Kita tahu kadang-kadang beberapa kita katakan pengikut-pengikut beberapa ahli tariqah misalnya, kita nampak bahawa dia punya khidmat begitu lebih daripada sepatutnya. Sampai misalnya kasut dia letak supaya dia sampai satu tempat dia cuma hulurkan kakinya saja, lalu yang diambil diangkat atau dikeluarkan kasut daripada kakinya. Dan begitu kita kata jangan sampai kepada tahap kita menjadikan dia sebagai lebih rendah daripada manusia merdeka. Dan di sini juga kita katakan bahawa elakkan daripada ada di situ juga permasalahan takdis atau kudusiyah kepada manusia. Maksud takdis kepada manusia ini adalah kita kata bahawa tidak ada takdisiyah fil ashkhas, tak ada pengkudusan, bahasa Melayu ini pengkudusan kepada manusia. Kerana kita katakan bahawa manusia semuanya kita lihat berada dalam timbangan. Dan mereka tidak akan tak akan lari daripada wasaf atau sifat mereka manusia. Walaupun kita kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu kita katakan bahawa Rasulullah sallallahu tetap manusia, tetapi kita katakan daripada sudut manusia orang ramai berkhidmat kepada Rasulullah, kita kata dia ada masalah yang lebih daripada yang dilakukan sekarang. Kerana Nabi adalah Rasul Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keberkatan. Sebab itu kita tahu bahawa Nabi SAW apabila ambil wuduk, sebahagian ramai sahabat akan mengambil daripada wuduknya air, bekas-bekas airnya, dan begitu juga yang lain. Dan kita tahu bahawa athar Rasulullah ada dasar, bahawa dasar juga Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan atharu Rasulullah SAW mubarak, bahawa bekas-bekas kesan-kesan daripada Rasulullah SAW adalah mubarak, penuh dengan keberkatan. Bagaimana Nabi SAW, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam mengatakannya. Sebagai contoh Nabi Yahya, ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwati wa ataynahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna min wa zakata wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yaj'alhu jabbaran 'asiyya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. والسلام على يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Jadi kita lihat pada sudut dalil tersebut menunjukkan bahawa Nabi sallallahu nabi ini kita lihat berbeza. Setiap rasul-rasul Allah nabi berbeza. Sebagai Nabi Isa alaihi salam qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan ayat yang lain juga Nabi Isa alaihi salam mengatakan bahawa sebagian Allah Nabi Isa mengatakan ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, datang kepadaku kitab ni. Wa ja'alani nabiyya, dan jadikan aku nabinya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi Allah menjadikan aku mubarak di mana saja aku berada. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa para anbiya alaihi wasallam tidak boleh disamakan keberkatan yang ada pada mereka dengan keberkatan yang ada pada manusia yang selepasnya. Tidak menafikan mungkin ada keberkatan, tapi siapa di antara kita yang mengetahui seseorang itu mempunyai keberkatan? Di mana keberkatan itu? Jadi yang paling penting adalah kita boleh menebak masalah bab tabaruk, mungkin pelajari dalam bab tersebut. Syekh Islam Ibn Taymiyyah ada kitab yang agak besar bab tabaruk saja. Jadi bab tabaruk ini kita kata kita tak bolehlah mencari-mencari keberkatan melainkan apa yang Allah perintah kita untuk jadi keberkatan. Begitu untuk jadi keberkatan dalam masa kita makan. Kita cari keberkatan, sampailah di Cina. Kalau boleh kita bersihkan apa yang ada. Di situ ada keberkatan. Kerana mencari keberkatan itu digalakkan. Kerana Nabi SAW perintah yang kita mencarinya. Jadi dalam masalah-masalah ini perlu kita wakaf dan adillah. Kita haruslah berhenti dalam dalil di mana apabila Nabi SAW perintah, di mana Nabi SAW perintahkan kita mencari keberkatan, carilah keberkatan di situ. Di mana Nabi SAW tak perintahkan kita mencari keberkatan, tidaklah. Pernah saya kisah agak menyelucukan, saya mengingatkan sampai sekarang, saya ingat berlaku dalam 20 tahun atau lebih kurang sikit lah, belasan tahun lepas sebelum masa saya belajar. Saya pernah pergi jumpa satu seorang teman. Dia belajarlah di Mekah. Kemudian dia bawa lah saya kepada jumpa syekh-syekh dia. Jumpa satu syekh ni, rupanya dia belajar dekat haram saja, dia belajar dekat guru-guru yang mengajar di ajiat di mana-mana lah. Akhirnya dia datang kepada satu guru, kita datang ziarah raya. Hari tu hari raya. Kerana kita lepas iktikaf 10 hari, kita terus ziarah lah. Biasa orang Melayu ni kalau kita hari raya ni waktu ziarah. Jadi mereka membuatkan budaya tersebut dekat Mekah. Apabila berada di salah satu rumah tu, kita ramai juga datang, dalam berapa lebih kurang belasan orang. Dia datang, dia tuangkan air dalam gelas. Saya dah nak minum, dia kata jangan. Jangan minum. Terus dia lepas tu letak, dia bawa satu bekas besar. Dia kata tuang dalam. Dia tuang separuh. Lepas tuang separuh, lepas tu dia baca apa sebagainya, lepas tu dia tiup, dia tuang balik, suruh kita minum. Saya pun tak minum. Jadi syahidnya apa, kita kata dia apabila yang lain memang datang memang tujuannya untuk itu, jadi mereka minum nak dapatkan keberkatan. Jadi poin yang diterangkan sini adalah menunjukkan bahawa apabila kita mencari-cari keberkatan di tempat yang mana tidak dibenarkan, itu masalah. Jadi kita baru saya tahu bahawa lepas tu, oh dia belajar agak apa, kita lihat guru-guru tersebut tidaklah mengajar seperti mana diajar di haram, tetapi mengajar mengikut misalnya kitab-kitab yang lama mereka gunakan, daripada yang di negeri mereka gunakan sebagai kitab-kitab kuning dan sebagainya. Jadi atas beberapa perkara mereka masih lagi ada beberapa yang saya boleh katakan sini adalah syubhat. Kerana apa? Kerana mereka lihat keberkatan itu boleh didapati dengan cara-cara demikian. Kita katakan keberkatan hanyalah apabila ada dalil yang menyuruh kita mencari keberkatan, maka dengan itu kita dapatkan keberkatan itu daripada ini. Jadi balik pada yang tadi kita kata, dia tak boleh jadi dalil bagi kita seseorang nak berkhidmat kepada seseorang. Ini keluar sekejap, jauh sikit, maksudnya kita nak kena datangkan tentang khidmat. Kita kata bahawa khidmat seseorang pada seseorang itu boleh selagi tidak bawa kepada kehinaan dia. Begitu juga tidak bawa kepada kelalaian ataupun rasa dirinya ini sudah sampai pada tahap yang lebih, atau kita kata sebagai contoh bahawa dia menjadi fitnah ke atas orang yang dikhidmat. Sebagaimana kita katakan juga bahawa tidaklah digalakkan seseorang itu selalu membontot syekh dia misalnya. Kenapa? Kerana tidak mahu nanti dia menyebabkan dia fitnah ke atas syekhnya dan dia menghinakan dirinya sendiri. Jadi kita kata di situlah penting kita mengambil perhatian agar dalam kita dituntut untuk berkhidmat kepada orang, kepada masyayikh, ulama, dibenarkan. Tetapi jangan sampai kita lihat sebagai tahap kita pada tahap ta'asub, kepada tahap yang kita katakan sampai kita lupa dasar-dasar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kita lihat supaya membantu saudara kita jangan sampai dia tertipu oleh syaitan. Suatu ketika saya pernah lihat salah seorang Syekh di Haram, di Masjid Nabi, Syekh Atiyah Salim. Dia asalnya memang daripada Mesir, tapi dia dah lama dekat Madinah sampai dia jadi pernah dilantik, atau di masa itu dia masih lagi ketua mahkamah di Madinah, dan dia juga guru di Masjidil Haram Nabawi. Begitu juga dia adalah guru di Jamiah Islamiah. Jadi satu ketika dia balik pulang daripada mengajar dia, satu orang datang kat dia terus cium dia punya apa, dia punya tangan, dia punya badan. Juga terus dia ulang, orang tu ish Allah, dia kata ish Allah, apa ni, dia kata, daripada mana kau dapat benda ni, dia kata gitu. Jadi kita kata bahawa dasarnya adalah penting kita ambil perhatian, kerana ulama menerangkan bahawa dia adalah at-tabi' mazillatun, apa dia ada, mengikut membuat demikian ni dia adalah mazillatun at-tabi', dan kita katakan bahawa dia adalah igrar atau gurur lil matbu', dia boleh menjadi kepada penghinaan kepada yang mengikut, yang membontot. Begitu juga boleh menjadi penipuan kepada ataupun kita fitnah kepada yang diikuti. Jadi dengan itu perlu kita saling bantu-membantu dalam masalah ini. Tak ada masalah kita lah. Kalau memang betul alim besar, memang kita harus kadarkan. Kalau alimnya kurang, kita kekadarkan juga. Tapi bukan rumahnya kita tak berikan penghormatan. Penghormatan penting. Kita disuruh santai untuk orang biasa, kita lihat waqulu linnasi husna, katakanlah dengan manusia dengan kata yang baik. Takkan dengan alim kata kita nak tolong dia, kita kata dengan kasar-kasar. Lebih baik bila kita itu salah dia punya istimbat. Jadi kita kata penting kita menghormati seseorang alim, seseorang ustaz, seorang sebesar-besar, tetapi kita harus memastikan bahawa kadarnya tidaklah melewati, kerana kita takut nanti dia menjadi fitnah sehingga kita lihat ianya menjadi sebab sebahagian susah nak. Kalau misalnya menerangkan sesuatu masalah, takut kehilangan pengikutnya pula. Pengikut dah ramai sebagainya contoh kan. Jadi ini jadi fitnah kepadanya. Kerana pengikut ni kadang-kadang boleh mengkaburi seseorang daripada matlamat asas ni. Dan sebab itu kita perlu balik kepada apa? Kepada kita katakan dasar utama kita saling bantu-membantu antara satu sama lain kerana meninggikan kalimat Allah, dan juga dari sudut kita belajar dan mengajar untuk kita jauh daripada mendapatkan kemurkaan Allah, dapat daripada kelaknatan daripada Allah. Kerana Nabi SAW sabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun wa ma fiha illa zikrullah wa ma walahu 'alimun wa muta'allim. Dunia ini dilaknati oleh Allah Subhanahu taala dan apa yang terdapat di dalamnya melainkan zikrullah, mengingati Allah, wa ma wala dan apa yang berkaitan dengannya, dan alim dan muta'allim, yang belajar, yang mengajar dan yang belajar. Jadi dasar utama itu jangan kita terlepas, kerana kalau kita lakukan sebaliknya sehinggalah menyebabkan matlamat asas hilang atau matlamat asas telah terlalu. Kemudian kita balik kepada yang tadi, hadis yang tadi, bahawa kita dapati bahawa Nabi SAW memang ada mempunyai khadim-khadim. Di antara khadim yang masyhur adalah Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW membawakan sepatu dan siwak beliau. Dia adalah sahabat, Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah SAW membawa sepatu dan siwak beliau, atau boleh jadi hanya sebagai kiasan saja seperti dalam Asy-Syarh. Ada juga yang mengatakan anak muda ini adalah Abu Hurairah, yang lainnya mengatakan Jabir bin Abdullah. Jadi dalam masalah menentukan siapakah anak muda ini telah dikhilafkan oleh ulama. Ada mengatakan Jabir bin Abdullah, ada mengatakan Abu Hurairah, ada mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Jadi dengan itu kita katakan perlu, yang penting daripadanya adalah kita lihat boleh mengambil lebih dari satu orang yang berkhidmat. Dan bukan saja kita katakan berkhidmat ini mungkin dengan tatawuk ataupun dengan bayaran, tak ada masalah. Kalau tatawuk misalnya, alhamdulillah. Sebagai contoh, Abu Hurairah kita tahu memang saling berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memang kerana kedampingan dia yang begitu banyak kepada Rasulullah SAW, sebab itu beliau di antara mimman yarwi hadis. Jadi dia adalah antara orang yang paling banyak dan yang terbanyak sebenarnya meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan perdampingannya dengan Rasulullah SAW, kita dapati bahawa dia dapat faedah-faedah daripada sudut ilmu-ilmu yang dihafali. Dan juga kita lihat nanti kita akan sentuh juga bahawa bagaimana Abu Hurairah masa yang sangat-sangat singkat, dia baru kita lihat masuk Islam selepas Fatah Mekah, selepas dan juga bagaimana kita tahu bagaimanakah beliau dapat menjadi seorang sahabat yang begitu hebat dari sudut dia punya kata periwayatan hadis. Maaf saya silap, dia telah masuk Islam pada tahun 6 Hijrah, seperti yang saya ingat. Hadis tersebut menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada anak kecil yang beristinja dengan air. Jadi kita kata boleh minta bantuan atau kita boleh mengambil khidmat lebih baik daripada seseorang, daripada anak kecil ataupun orang dewasa, tak ada masalah. Akan tetapi telah dikutip daripada pendapat Imam Malik bahawa ia menambah kebenaran kalau Nabi SAW beristinja dengan air. Padahal beberapa hadis telah menegaskan hal tersebut, maka tidak perlu mendengar bantahan Imam Malik tersebut. Ada yang berpendapat bahawa istinja dengan air lebih rajih, lebih kuat daripada istinja dengan batu, dan sepertinya pendapat ini berdasarkan pertimbangan bahawa menyuruh anak kecil untuk membawa air merupakan tambahan taklif pembebanan sahaja. Seandainya sama dengan batu atau batu lebih kuat, nescaya hal itu tidak diperlukan. Jadi kita dari sini dalil juga daripada seseorang menuntut ataupun membuktikan mana lebih afdal. Adakah menggunakan air lebih afdal atau menggunakan batu atau istijmar lebih afdal atau menggunakan kedua-duanya lebih afdal? Di sini ulama telah berbeza pendapat. Ada yang berpendapat bahawa batu adalah lebih afdal kerana dia tidak menyebabkan tangan kita itu menyentuh najis. Manakala ada yang mengatakan bahawa air itu lebih dan berhujah bahawa air itu kurang afdal kerana dia akan menyebabkan tangan kita akan bercampur dengan hadis. Dengan najis. Manakala yang mengatakan bahawa membasuh dengan air lebih afdal, mereka lihat bahawa air penyuciannya lebih bersih daripada penyuciannya akan lebih bersih daripada penggunaan batu. Jadi ada kuil permasalahan bahasa ini adalah khilaf yang dimaksud yang diketengahkan oleh ulama. Sebahagian mengambil jalan tengah mengatakan adalah lebih utama dilakukan kedua-duanya, iaitu selepas batu dan datangkan air kerana akan menyebabkan setelah dibersihkan dengan batu, apabila didatangkan dengan air maka dia akan lebih bersih lagi dan akan menyebabkan tangan yang akan menyentuh najis itu akan lebih berkurangan menyentuhnya daripada kalaulah tidak dimulakan dengan batu. Ala kulli hal, masalah itu masalah khilaf yang kita mungkin akan sentuh insyaAllah selepas ini. Jumhur ulama berpendapat yang lebih utama adalah menggunakan keduanya. Jadi jumhur mengatakan keduanya lebih afdal. Okay. Jika cuma menggunakan salah satu sahaja, maka air lebih utama. Jadi kalau nak pilih mana satu lebih utama, mereka kata yang air lebih utama. Hal ini jika orang yang bersedia tidak ingin melaksanakan solat sesudah itu, tapi jika dia hendak solat sesudahnya, maka ada perbezaan pendapat. Bagi mengatakan sah dengan pendapat bahawa batu saja tidak sah, maka wajib menggunakan air. Di antara adab beristinja dengan air adalah mengusap tangan dengan tanah ketika selesai beristinja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata al-khala'a ataitu bima'in fi tawrin aw raqwatin fastanja minhu thumma masaha yadahu 'ala al-ard. Jadi kita lihat daripada hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Rasulullah SAW mendatangi kamar kecil, saya membawakan air untuk beliau dan dengan dalam bunyanya kecil dan berjadi kulit, lalu beliau beristinja dengannya, kemudian beliau mengusap tangannya di tanah. Jadi tanah yang tangan yang telah membasuh telah beristinja itu disapukan ke tanah. Tapi sekarang tak ada tanah macam mana? Jadi tak boleh kita sapukan. Kalau sekarang lah, kalau ada tempat kita boleh sapu, kita sapu. Kerana dia adalah satu perbuatan Nabi yang Nabi lakukan. Kalau kita berada di luar daripada tempat yang dikhususkan untuk beristinja, amah untuk kita pergi menunaikan hajat kita. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada hadis Jarir, dia berkata bahawa pernah aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau ke kamar kecil untuk buang air. Lalu aku bawakan beliau air dan beliau pun beristinja dengan tangannya lalu menggosokkan tangannya ke tanah. Akan dijelaskan hadis itu pada bab mandi. Nanti kita akan terangkan juga bab mandi, kita akan lihat bahawa Nabi juga setelah beristinja dia akan menyapu tanah di tanah lalu baru dia mulakan dengan mandi dan sebagainya. Maka ini adalah kita akan sentuhkan juga dan kita akan datang pada babnya lebih lanjut insyaAllah. Alhamdulillah, apa yang telah kita datang ini, bahawa kita dapati bahawa faedah daripada hadis ini banyak sebenarnya. Banyak sekali faedah kita boleh ambil. Di antaranya adalah apabila kita lihat Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu an telah dapat kemuliaan untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Jadi beliau pernah mengatakan bahawa aku selama 10 tahun aku berkhidmat dengan Rasulullah SAW, Nabi SAW tidak pernah sekali pun mengatakan kenapa engkau tak buat ini, kenapa tak buat engkau buat ini dan sebagainya. Dia tak pernah komplain, tak pernah apa, tidak pernah malamah. Malam bahasa Arab ni laum ataupun kata menyalahkan. Jadi kita kata Masya Allah, kita itulah berbezanya. Kalau kita ada orang untuk khidmat dengan kita, khadim jadi hamba. Amah-amah jadi hamba sekarang. Bukan hamba, jadi hamba je. Kita berhak pula untuk menganiaya mereka, untuk kita mencederakan mereka, untuk kita apa azab mereka kerana tak buat ini dan itu sebagainya. Itu pekerja, padahal dah jadi macam tu kita lihat yang patut kita bayar gaji mereka, kita jadikan lebih teruk daripada hamba. Jadi ini masalah kita, ini sikap kita kata seorang yang di tangannya ataupun kita kata di bawahnya itu orang-orang yang boleh diperintah. Ini fitnah sebenarnya. Sebab itu diperhatikan fitnah juga kalau kita dapat seseorang yang boleh kita memerintah, memang fitnah. Dan ini menunjukkan bagaimana hebatnya Rasulullah SAW dalam dia didatangi dengan kita lihat kemampuan untuk menyuruh dan sebagainya, dan orang bersedia untuk mendengar katanya dan sebagainya, kita lihat tapi dia tak pernah pun mengambil kesempatan. Tak pernah mengambil kesempatan. Jadi tidak. Tapi yang berlaku kita lihat kadang-kadang banyak yang mengambil kesempatan. Lagi-lagi ni. Jadi kita kata elakkan. Kerana dengan itu dapatlah kita meningkatkan pertama sekali kesedaran bahawa Allah Subhanahu Taala adalah kita kata lebih berkuasa daripada kita kepada siapa yang kita berkuasa. Jadi kita kalaulah kita Allah SWT selama ini banyak yang kita perintahkan, kita tak lakukan, kita lakukan dengan tidak sebaik mungkin, bagaimana Allah masih lagi tidak mengazab kita, tidaklah memberikan kita pelbagai kita kata cubaan dan sebagainya, maka sepatutnya kita haruslah lebih kita kata mempunyai sifat yang halim, helm tadi tu, yakni penyabar dan penyantun kepada yang lain. Maka daripada surat ini juga kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menutup dirinya daripada pandangan khalayak. Sebab itulah dinamakan idza ja'a ahadukum ila al-khala, datang kepada tempat yang bukan lapang, mana lapang terus. Siapa dia, saya tak setuju dengan kata lapang sangat. Kenapa lapang tu kalau bahasa Melayu dia nampak semua orang nampak terpampang gitu kan. Tidak maksud lapang itu, maksudnya khala itu bukan lapang sebenarnya. Khala itu tempat dia bersendiri, yang boleh menyendiri. Tak kira dia tempat yang lapang yang mana orang tempat lapang, tapi dapat menyendiri diri di situ, tak ada orang nampak auratnya sebagainya, atau di tempat yang lebih yang lain tertutup dan sebagainya. Maka itulah kita maksudkan sebagai khala sebenarnya. Dan dengan itu juga kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau menjaga akan daripada dilihat auratnya. Sedangkan kalau kita lihat daripada sudut akal pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa kita sebut rasul kepada kita. Kita kalau kita lihat orang yang menjadi kita ketua dan sebagainya, sudah pastilah apa yang kita lihat mereka punya keaiban dan sebagainya tidak akan dicela atau akan dibuat seperti mana yang dibuat oleh orang yang kita lihat tidak ada penghormatan atau pengagungan kepada mereka. Tapi masih lagi kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan adab yang Nabi ajarkan kepada umatnya, iaitu kalau hendak datang kepada khalak, hendaklah menutup. Ayah menutup dirinya. Jadi kita balik, kita pergi pada sambungan daripadanya, bahawa daripada itu juga dapat kita faedah bahawa barang siapa yang hendak melaksanakan hajat dia itu, perlulah menutupi dirinya atau memastikan bahawa dirinya itu tidaklah dipandang atau terpampang kepada pandangan orang auratnya itu. Sama ada kalau tempat-tempat yang ini yang terbuka, jauhkanlah daripada pergilah tempat itu, tempat yang jauh daripada pandangan mereka. Kalaulah tempat itu tempat yang apa yang boleh ditutup, maka tutuplah akan pintunya dan sebagainya. Jadi dengan itu kita kata inilah sebenarnya dasar ataupun kita katakan adalah merupakan adab yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira pasti sekarang ini kalaulah lebih-lebih lagi di tandas-tandas awam dan sebagainya. Kita dah masuk saja pintu anda saja, mereka dah semua free flow gitu kata. Tak ada lagi rasa malu. Lelaki lain masuk tak kisah. Begitulah juga di tempat perempuan dan sebagainya, kita dapati bahawa banyak mengatakan bahawa memang begitulah keadaan sekarang ini, bahawa di tandas-tandas kalaulah misalnya di tandas-tandas awam, mereka tidak segan silu untuk mendedahkan auratnya kepada orang lain dengan tanpa rasa segan silu dan sebagainya. Maka ini adalah menunjukkan peradaban yang telah ataupun satu peradaban yang telah lari ataupun pincang daripada pandangan kita selaku yang hidup bermujtama' dan sebagainya. Sepatutnya walaupun keadaan yang kita selalu menutupinya di antara apa kita kata kaki kita atau kelengkang kita, ya bagaimana kita memakai seluar dan sebagainya untuk menutupinya, di mana kita berada pun kita perlu menjaganya daripada pembukaan terbuka daripada kepada orang, pandangan orang ramai. Inilah masalah yang kita lihat perlu kita atasi, masalah sifat malu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mimman adrakan nas fi kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apa yang telah didapati daripada orang ramai daripada kalam nubuwah yang pertama, kalam para anbiya, ana nasihat-nasihat mereka kepada umat-umatnya adalah kalaulah kamu tak malu, lakukanlah apa yang kamu suka. Maka dengan itu kita lihat orang dah tak ada perasaan malu, maka sebab itu dia lakukan apa yang dia suka, membukanya di mana-mana. Sehingga kita lihat ada tempat-tempat, bukan saja ada tempat-tempat yang kita katakan bahawa bukan saja membukanya di hadapan sesama jenis, maka bahkan kita membuka pada sebab semua jenis apa jenis-jenis yang lain. Ini menunjukkan akan kepincangan atau kejatuhan akhlak manusia itu sendiri, sehingga dah tak bezalah mereka dengan haiwan. Dan ini menunjukkan akan apa kelemahan yang kita lihat kalaulah akal dijadikan sebagai ataupun kita kata hawa nafsu dan akal yang mereka rasa betul dijadikan sebagai landasan ataupun ikutan, maka itulah sebabnya kita akan balik kepada masalah adab itu sendiri. Adab itu, adakah adab ini kita katakan satu perkara yang jibillah atau perkara yang kita dapati, atau kita datangkan satu lagi masalah, adakah adab ini adalah tauqifiyah ataupun adab ini adalah kita kata bukan tauqifiyah. Tauqifiyah dah belajar kan? Jadi kita katakan di sini ada permasalahan. Misalnya kalau kita kata adab ini adalah perkara yang jibillah, jibillah adalah perkara yang laluri, orang semua akan tahu benda itu baik atau benda buruk. Maknanya kalau kita kata adab itu sebagai jibillah, maka semua orang tahu. Atau adab itu sebagai muktasabah, mana harusnya diusahakan untuk dapat kita akhlak-akhlak yang baik. Maka kita katakan bahawa sebenarnya dikhilafkan ulama. Ada sebagai ulama mengatakan bahawa adab itu adalah jibillah. Dengan apa? Dengan mereka datangkan dalil-dalil bahawa bahawa manusia itu mereka sentiasa diberikan satu semacam naluri, semacam kita katakan dapat menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kita katakan di situ juga bahawa dalil menunjukkan bahawa tidak demikian juga. Kerana kita katakan bahawa ada sebagian dalil menunjukkan bahawa Allah SWT yang memberikan hidayah kepada adab yang baik. So ada dalam doa istiftah, di antara doa istiftah juga kita lihat Allahumma hdina ahsanil akhlaq wal adab sebagainya. Jadi kita minta kepada Allah untuk memberikan kita hidayah kepada ahsanul akhlaq, akhlak-akhlak yang terbaik. Jadi menunjukkan bahawa kita juga dapati bahawa di situ ada dalil menunjukkan akhlak itu adalah perlu didapati, bukan kita kata semula jadi. Kalau semula jadi saja kita tak semestak tepat. Kerana kalau kita kata semula jadi sahaja, tapi kita kata memang ada sebagainya semula jadi dan ada sebagainya adalah muktasabah, perlu didapati. Dengan dalil kita katakan bahawa Nabi SAW telah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Maksudnya di situ ada juga orang yang telah mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, tetapi Nabi diutuskan untuk menyempurnakannya. Maksudnya dengan itu tidaklah semua orang yang kita lihat daripada dasar jibilihnya, daripada dasar yang apa yang nalurinya, tidak semestinya dia akan dapat capai kepada kemuliaan yang apa yang tersempurna. Tapi perlulah ada yang sempurna itu didapati daripada wahyu Allah Taala daripada Rasulullah, perajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga sebagai satu dalil menunjukkan kepada kita juga bahawa pendapat yang mengatakan bahawa akhlak adab juga adalah di antara kita katakan perkara yang tauqifiyah juga sebahagiannya, bukan semuanya tapi sebahagiannya. Kerana apa? Kerana tak ada orang tahu bahawa kalaulah seseorang misalnya katakan dia nak kahwin lah bos, tapi nak kahwin 100 orang, kita kata tak boleh. Tapi kerana macam nak tahu dia bagus tak bagus, kita kata tak boleh. Kalau waktu sekarang ini, kalau zaman dahulu mungkin boleh, tapi zaman sekarang ini, selepas datangnya Rasulullah SAW, hanya dibenarkan 4 sahaja paling banyak. Kenapa banyak 4 sahaja? Tak boleh 100. Kerana kita, Allah SWT Maha mengetahui keadilan, kemampuan kita untuk berlaku adil. Tak boleh lebih daripada 4. Kalau lebih daripada 4, pasti tak akan dapat berlaku adil. Jadi dengan itu, sebab tu Allah dalilkan, kalaulah kamu takut untuk tak beradil, maka 1. Jadi kalaulah lebih daripada itu, sudah tentu tak mampu kita nak berlaku adil. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa tak boleh kita dapat mengetahui sesuatu perkara dengan secara keseluruhan bahawa dia baik, sesuatu akhlak dan budi pekerti dan juga adab baik, melainkan daripada wahyu Allah SWT sebagai pemutus. Kalau tidak, tak boleh. Seorang nak bernikah, bagus bernikah, tapi dia nak bernikah dengan sama jenis ni, dia tak boleh. Kerana itu adalah perkara yang dilarang. Bahkan dia adalah menunjukkan peradaban akhlak yang telah runtuh. Kenapa? Kerana tak mencari orang yang dijadikan pasangan untuknya. Dia bila cari orang yang sesama jenis ini. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ia tak boleh menjadikan pegangan itu atau akhlak itu daripada apa yang dilihat saja. Tapi pemutusnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu kita katakan bahawa adab yang telah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting diambil kira dan perlulah kita mengambil perhatian. Dan sini menunjukkan kepada kita bahawa dalil daripada ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan qada hajatnya itu di tempat yang apa kita katakan di tempat tanah lapang atau di tempat selain daripada rumahnya. Begitu juga lah kita katakan bahawa ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kadar kemampuan ataupun keperluan manusia itu sendiri, di mana ada ketika dia tak boleh lakukannya melainkan di tempat yang lain daripada tempat yang tertutup yang telah disediakan. Jadi tempat-tempat itu telah ditentukan apakah tempat-tempat yang boleh dan apa yang tidak boleh. Maka dengan itu kita akan sentuh insya-Allah pada pelajaran yang lain insya-Allah. Jadi pada hadis ini juga kita dapati bahawa dalam kita beristinja, dapat kita beristinja atau cukup hanya kita beristinja dengan menggunakan air. Dan dalam beristinja ini telah ulama berkhilaf ana yang lebih afdal di antara batu menggunakan istijmar atau gunakan istinja dengan air. Maka telah kita katakan bahawa ada yang mengatakan dimulakan dengan batu, kemudian diikutkan dengan air untuk sampai atau untuk dapat kita mencapai kepada pembersihan dan penyucian yang lebih sempurna. Itu pendapat kita katakan jumhur atau pendapat yang sebab terbaiklah dalam khilaf ini. Imam Nawawi mengatakan itu inilah yang telah dikatakan oleh atau pendapat ini telah dikatakan kepada daripada golongan yang banyak daripada salaf dan juga daripada khalaf. Dan telah ulama berijma' bahawa daripada Aiman Ansar bahawa sesungguhnya yang terbaik adalah menjamak bagi kedua-duanya. Jadi dalam masalah ijma' ni kita tahu dalam masalah ijma' perlu dikenal pasti adakah ijma' ini ijma' yang sahih atau ijma' yang kita kata nakli ijma' saja. Dalam ijma' ni kita kata kalau betul-betul ijma' tak ada orang khilaf pun. Kalau khilaf tu kita kata dia dah keluar daripada jalan yang sebenar. Tapi kalau lah khilaf itu atau ijma' itu hanya kita sebagai nakil ijma' kerana ataupun dia katakan ijma' kerana ramai sangat yang mengatakan demikian, maka tidaklah dinamakan sebagai ijma' syar'i. Ijma' yang apa yang diistilahkan oleh ulama tidak boleh tidak mesti semua bersatu dengan ini. Jadi kita dalam masalah ini kita katakan di ijma' di sini adalah lebih kepada nakil ijma', penukilan ijma' yang kita katakan bahawa memang ada wujud khilaf sebenarnya. Dan di sini juga kita dapati bahawa dalam dalil ini dapat kita lihat bahawa sesiapa yang ingin bercukupan atau berpada kepada salah satu daripada ini juga boleh. Maknanya kalau ada yang nak gunakan istijmar boleh, gunakan istinja dengan air kita kata boleh. Tapi kita katakan istinja dan istijmar ini adakah benar-benar menghilangkan najis tersebut? Kalau seseorang menggunakan istijmar dengan istinja, mana lebih nampak lebih hilang kan? Tidak air, gunakan air kan? Jadi kalau gunakan istijmar ni, kita kata masih adakah kita katakan dia dah cukup mencukupi? Ada najis sikit ni? Bilin-bilin. Jadi sinilah kita katakan bahawa al-hukm al-ghalib. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memberi memberatkan kita apa yang kita tidak mampu. Jadi kalaulah itu saja yang mampu dilakukan, yang dirasa secukupnya dia telah bersihkan, maka yang kadar sikit itu tidak mengapa, dimaafkan, mughtafar. Jadi itulah kita lihat samahatu syara', bahawa kita kemudahan yang syara' berikan kepada kita. Tetapi juga menunjukkan kepada kita bahawa kita tak boleh mengambil ringan dan tak boleh terkumpul kapah dalam melakukannya. Sehingga apabila seorang melakukan terkumpul kapah dalam melakukannya, beristinja ini misalnya, kalau lebih-lebih dalam buang air kecil, dia akan tidak dapat menunaikan atau hajatnya itu, ataupun beristinja dengan apa yang telah ditunaikan hajatnya itu dengan betul sehingga mensucikannya. Kerana sebab itu kita katakan perlulah dilakukan dengan sewajarnya, sebaik mungkin, yang dia yakin telah menghilangkan. Kalaulah tiga menghilangkan, tiga batu ataupun sapuan yang menghilangkan, maka mencukupi. Kalaulah tidak, makalah lima kali. Kalaulah tidak, maka tujuh kali. Maka dengan itu ulama mengarangkan bahawa itulah kita perlulah memastikan dengan dengan kadar yang kita katakan ghalabatu dhon, bahawa najis banyakkannya dah bersih kalau gunakan istijmar. Manakala gunakan menggunakan air juga, kita katakan sebahagian, kalaulah gunakan airnya kecil sikit, memang kadang makin merosak, makin mengotorkan daripada membersihkan. Jadi sebab itulah kita katakan penting kalau seorang nak menggunakan air, pastilah airnya mencukupi, jangan tidak mencukupi. Sebab itu penggunaan yang dikatakan dua ini lebih utama. Kerana apa? Apabila dah dibersihkan dengan apa, dengan istijmar, tinggal belen-belennya sikit, dan boleh dibasuhkan dengan air pula, air yang diperlukan tidak perlu banyak. Jadi dengan itu kita katakan bahawa afdalnya adalah pendapat yang telah dikatakan oleh jumhur ulama berkaitan dengan penggunaannya adalah kedua-duanya. Pertama didatangkan dengan istijmar, kedua didatangkan dengan istinja dengan menggunakan air. Begitu juga kita dapati bahawa sebagian ulama, dia apa hujah mereka dalam mereka kata tidak berpada kepada menggunakan air sahaja, sebab mereka membencinya atau kita kata memakruhkannya adalah kerana sentuhan tadi najis. Kita ada dalil yang kita lihat Nabi larang kita menyentuh najis dengan tangan kita. Jadi di sini ada dia punya adanya mahzur ni, sebab itulah sebagian ulama kata tangan. Itu dia punya dasar. Tetapi kita kata pendapat ini adalah pendapat yang marjuh sebenarnya. Marjuh kenapa marjuh? Kenapa? Kerana kita akan lihat bahawa dalam masalah yang dilarang adalah kalaulah memang tak ada hajat, kita cari najis itu pegang-pegang sebagainya, memang kita kata tak boleh. Tapi kalaulah najis itu adalah, dan bukan yang kita pegang, adalah najis asal yang kita tu adalah bekas najis, kita tahu memanglah tak sebanyak kita pegang najis. Jadi dengan itu kita kata bukanlah seperti mana yang dilarang. Nah, jadi dengan itu kita katakan dalil banyak daripada dalil yang lain, di antaranya adalah dalil hadis ini menunjukkan bahawa Nabi menggunakan air. Dan kalau Nabi menggunakan air, tak diterangkan pun menggunakan apa, batu, maka di sini menunjukkan bahawa Nabi telah berpada pada air. Dan ini menunjukkan bahawa kalaulah dibuat Nabi, maka ia tidak jadi lagi makruh, tidak lagi dijadikan perkara yang menjadi larangan. Berkena, dan tak boleh dibawa larangan Nabi memegang-megang ataupun menyentuh-nyentuh akan najis. Dan masuk dalam hadis ni, atau masuk dalam seseorang hendak menghilangkannya. Beza seseorang yang memegangnya atau yang menghilangkannya. Bezanya seseorang yang misalnya memegang arak untuk minum dengan orang yang pegang arak untuk hapuskannya, sebagai contohlah untuk terangkan lebih lanjut. Jadi bezanya yang daripada sudut itu nampak bahawa dalil yang menunjukkan atau larangan yang ada pun tidak menunjukkan bahawa pegang untuk menghilangkannya sama seperti pegang-pegangnya dan tanpa untuk niat untuk menghilangkannya. Jadi itu dasar yang kita katakan yang membatalkan pandangan yang mengatakan mula masahnya sentuhan tersebut. Jadi itu kita lihat. Dan juga kita lihat daripada satu sudut adalah jauhkan daripada pandangan orang ramai terhadap orang kita. Kemudian bolehlah kita menggunakan orang-orang yang merdeka sebagai khadim ataupun sebagai orang yang berkhidmat kepada kita sebagaimana dalam urusan-urusan kita seharian. Boleh. Sebab tu kalau kita gunakan amah, bukan amah kita manusia, suara saya endorse, amah guna amah boleh sekarang. Tidak eh? Kita bukan cakap tentang hukum guna cari apa, mencari amah ataupun menggunakan amah. Itu masalah lain. Kalau nak petikaikan, nak bincangkan, kita bincangkan khas tentangnya. Tapi maksudnya adalah mengambil khidmat seseorang sebagai apa yang berkhidmat dengan kita, kita kata so dia bebas sebenarnya. Seorang yang bebas. Jadi kita kata boleh. Jadi tak boleh kita menganggap dia sebagai hamba pula. Oleh kerana dia nak berkhidmat dengan kita anggap dia sebagai hamba. Tidak boleh. Ini penting kita mengambil perhatian. Kemudian kita pergi pada hadis yang selepasnya daripada Al-Mughirah. Wa 'anil Mughirah min Syu'bah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خذوا الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. Di mana hadis ini, Al Mughirah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maaf, Mughirah telah mengatakan dalam hadis tersebut, telah berkata kepada saya Rasulullah, khudhil idawata, ambillah pekantung kulit itu. Lalu beliau pergi sampai tidak kelihatan dariku. Lalu beliau buang air. Jadi dengan itu kita lihat Nabi memerintahkan sahabat Mughirah ini untuk mengambil akan air. Tawara anni, istatara anni wastakhfa. Maknanya tawara. Tawara ini maknanya menjauhkan diri daripada atau menjauhkan diri sampai dia ditutup atau terhalang daripada penglihatannya. Jadi dengan maksud tawara ini menunjukkan Nabi selesai mengambil atau mengambil tempat untuk menunaikan hajatnya itu di tempat yang tidak jauh dari pandangan manusia, pandangan orang ramai. Hadis di atas adalah dalil bagi orang yang ingin buang hajat agar bersembunyi dari keramaian orang, daripada pandangan orang. Tapi hukumnya tidak wajib kerana dalil berdasarkan dalil fi'li perbuatan yang tidak menunjukkan kewajipannya. Jadi kalau kita katakan dalil perintahnya adalah perintah yang sunat, tak wajib, maka dia kata kerana ini ada perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi di situ ada dasarnya apa? Ialah mereka kata bahawa perbuatan Nabi dengan pertuturan Nabi haruslah diutamakan pertuturan Nabi kalau ada percanggahan. Kerana perbuatan boleh bawa kepada khususiah kepada Nabi. Tapi pertuturannya tak boleh. Pertuturannya pada umum perintah, mana itulah perintah yang umum. Jadi kita katakan apa, bahawa dengan itu kita katakan masalah ini masalah agak kita kata usuli, lebih pada usuli sikit. Kerana apa? Kerana dalam masalah ini kita nak nilai daripada sudut perintah-perintah Rasulullah. Apakah sunnah-sunnah yang kita dapat daripada Rasulullah, daripada sunnah yang kita lihat sama ada perintah atau perbuatannya. Kita lihat pada kalaulah perbuatan yang tak digandingkan dengan perintah, dengan perbuatan yang digandingkan dengan perintah sebut, mana perintahnya adalah pertuturannya, sabdaannya, atau sabdaan saja tidak digandingkan dengan perintah, maka di situ ada permasalahan yang perlu kita tahu. Di mana perbuatan yang digandingkan dengan perintah menunjukkan bahawa dia adalah umum dan tak ada pengkhususan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala perbuatan yang mana Nabi lakukan tapi tidak diiringkan dengan perintah, di situ mungkin masuk di situ pengkhususan kepada Rasulullah SAW. Dan juga kita katakan perintah yang tidak diiringi oleh apa? Oleh perbuatan, maka kita katakan dia adalah kita katakan bahawa perbuatan tuturan itu perlulah diambil sebagai sunnah. Maknanya perlu diambil bahawa dia adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah kita katakan permasalahan yang timbul dalam banyak masalah yang mungkin kalau kita pergi padanya nanti, kita dapati bahawa mungkin ada di situ khilaf. Yang kita maksud mungkin perbincangan kita adalah dalam bab yang lepas tu. Dalam misalnya rakaat, bilangan rakaat tarawih misalnya. Di situ ada perbuatan Rasulullah SAW. Di situ juga ada pertuturan Rasulullah SAW. Jadi apabila kita lihat bahawa ada pertuturan dan juga ada juga perbuatan, dan pertuturan yang lain pula ada menunjukkan keumuman. Jadi situ kita lihat ada permasalahan usul yang perlu dijelas atau dihujahkan dahulu sebelum kita terus memutuskan ini sunnah, ini tak sunnah dan sebagainya. Itu satu kita katakan masalah ini adalah lebih daripada permasalahan yang kita boleh terus kata ini yang itu sunnah, itu tak sunnah sebagainya. Ila lah kuliah kita akan, kita sudah bincang itu, pernah kita bincang, kita akan sentuhnya lagi kalau ada masa insyaAllah dalam bab ni dan dalam perbincangan ini insyaAllah yang berkaitan dengan usul. Bab usul ni sangat penting. Sebab tu saya lihat, sarankan kalau dapat belajar usul fiqh, usul hadis. Ha, tapi belum masa lagi lah untuk dapat belajar kan. Usul hadis, usul fiqh adalah mustalah hadis dengan usul fiqh. Penting sekali. Kenapa kita kata penting? Kerana dia adalah kunci ilmu kepada hadis. Kalau nak cakap, nak cakap pasal hadis, hujah awak tentang hadis. Jadi pada sudut usul, mustalahnya awak tak tahu. Jadi kita lihat awak hanya masih mukallid. Mukallid mana? Ya, hadis saya tak, saya kalau tak ulama berhujah tentang hadis saya tak, saya mahu tak tahu. Cengang. Kenapa tercengang? Kerana kita tak tahu apa dia cakap ni. Yang penting akhirnya apa? Kita ambil akhirnya. Maknanya kita masih taklid lagi. Jadi penting kita memahami daripada sudut dasar. Maknanya kalau kita faham mustalah hadis ini dengan baik dan ilmu-ilmu lain berkaitan dengan hadis dengan baik, maka kita boleh menilai sendiri daripada kata-kata ulama ini, daripada tarjihnya ini daif, ini sahih sebagainya, kita dapat mentarjih mana lebih kuat daripada pandangan tersebut. Sebagaimana kita nak memahami misalnya fikih, bahawa mana yang lebih kuat, mana lebih kelemah, perlu kita mendahului ilmu usul fikih. Kenapa usul fikih itu perlu? Kerana kalau tak tak kita mendalami ilmu usul fikih itu, kita masih lagi tengok mana yang rajih je. Amulah pening misalnya, nak dengar-dengar gini banyak-banyak hujah-hujah masing-masing saling, macam kalau kita pandang paling berdebat je. Jadi kita nak yang terakhir, kita masih lagi mukhalif. Walaupun kita kata kita berpegang pada sunnah misalnya. Ha, saya kata demikian. Teruslah. Taklid pada sunnah. Sunnah tadi sunnah kepada tarjih seseorang. Ha, mana bukan sunnah kepada yang kita lihat daripada kita dah tarjih. Bahawa pandangan alim ni dengan alim ni nampak yang mana lebih sunnah. Itu kita hati. Jadi macam mana pun saya katakan, ia masih lagi kita lah, lebih baik juga lah daripada kita tak tahu dalil terus. Ha. Jadi macam mana kita katakan penting kita memahami daripada sudut dasar. Kerana kalau orang berbual dengan lagu itu, lagu lah kita baik, lagu itu kita tak tahu, tercengang. Kenapa? Ah, inilah, kita tak boleh, kita, kalau lah kita kata kita memang mengajak kepada sunnah, mengajak kepada ilmu, mengajak kepada ilmu yang ilmiah yang betul, kita kena ada kekuatan dalam bab ini supaya kita bidas mereka dengan jalan mereka. Misalnya mereka tak cakap tentang usul, kita pun cakap tentang usul. Tapi kita bidas dengan dalil usul, bahawa kenapa dalil mereka itu tak tepat, yang ini lebih sunnah, ini adalah sunnah kerana demikian. Jadi tak boleh tidak kita kata pembelajaran ilmu asas-asas ini adalah penting, terutama kepada pelajar-pelajar agama yang pencari-pencari kebenaran. Kenapa kita ada penting? Kerana dengan kita pelajari benda-benda apa ilmu-ilmu ini, kita dah mempunyai satu kunci bagi pertama untuk kita memahami hujah-hujah ulama, kedua untuk kita juga memahami bagaimana kita nak menilai di antara pandangan-pandangan itu mana yang lebih kuat lagi. Dengan itu kita tidaklah menjadikan diri kita sebagai mukallid saja. Kita kata kalau syekh datang kata-kata syekh ini mesti sahih. Tak bolehlah. Itu dah taklid. Sama juga orang kata kalau datang Imam Syafi'i mesti sahih. Kalau datang Imam Hanifah, Abu Hanifah mesti sahih. Semua hadis yang berkhilaf dengan apa yang Abu Hanifah kata, semua hadis itu daif. Dia dah salah lah. Kita kata kenapa? Kerana kita mengikut masih lagi bertaklid lagi. Jadi dengan itu penting belajar. Kalau kita dah ini habis-habisan lah belajar, maknanya bukan habis-habisan lah, maksudnya berterusan lah kita belajar betul-betul sungguh-sungguh, kita mempelajari ilmu daripada sudut ilmu tadi, apa usul-usul tadi. Ini umur usul. Kalau kita, maksud kita boleh belajar lah yang lain-lain pula, misal usul tafsir untuk kita memahami tentang tafsir. Jadi itu benda-benda itu adalah perkara-perkara yang basic yang kita kata perlu. Jangan kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Kita kerugian. Orang berhujah dengan kita, kita tak faham, kita terus batalkan. Kau ni bid'ah. Kau ni semua apa, pentakwil lah semua. Kita sunnah saja. Tak boleh. Kerana kita kata kalau kita betul mengajak pada sunnah, kita tahu mengajak mereka, kesilapan mereka di mana. Dan sunnah kenapa ini? Inilah kita kata hujah. Sebab tu dalam perbincangan ulama ataupun asatizah, kita bincang dengan kadar ini. Kalau mereka kita lihat, dia kata, sebagai contoh, seorang kata hibah rukbah boleh misalnya, ataupun hibah pada harta CPF boleh. Kita kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia datang hujah-hujah dia. Kita batalkan hujah-hujah dia dengan hujah-hujah yang lebih kuat. Tapi daripada jalan usul. Daripada jalan apa? Dia kata usul. Kita gunakan usul. Kalau dia jalan misalnya hadis, kita gunakan hadis. Jadi dengan itulah kita kata kita telah bawa mereka kepada kebenaran. Tapi kalau kita berhidrah saja, kita kata itu semua batil lah, fatwa batil. Yang betul adalah ini. Kita hanya kata itu saja, kita tak cukup. Kita hanya kata-kata sama juga, kita orang yang mengikut yang itu dengan kita mengikut ini. Sama juga. Tak ada beza. Jadi itu galakkan rangsangan saya untuk belajar ya, benda. Sebab kita kata tak ada ulama pun, kita kata tak ada ulama pun yang mengapa menghambat kita daripada belajar benda-benda ini. Kerana ini adalah ilmu asas. Ulama-ulama bahkan menyiapkan beberapa matan-matan khas untuk kita hafal, supaya memudahkan kita kumpulkan ilmu tu. Selepas itu kita terus bina ilmu kita yang lain daripada ini atas ilmu tu. Tapi dengan itu kita perlulah juga kembali kepada ulama untuk memahami. Dan juga dalam pentarjihan usul-usul ni ada pentarjihan juga perlu kita tarjihkan. Begitu juga usul-usul hadis juga. Dalam ilmu masalah hadis ni banyak ada khilaf juga antara ulama muhadis ini. Jadi sebab itu kita kata baca pun tak faham. Sebab itu kita kata perlu belajar. Dari terima ke Ustaz, apa kata Ustaz kita baca tu lah. Ini lagi lama habis tak apa. Buku satu tak habis-habis. Tambah lagi boleh ah. Kita kena selesaikan Ustaz. Tak, tak perlu Ustaz. Kita letakkan muka di mana 15 minit. Pasal dari kita semua kan cari kitab dia. Boleh kalau nak mulakan sikit, sebab walaupun kita ada apa yang Syekh gunakan, mungkin Syekh sama ada sebelum guna belum menggunakan matan yang dia buat. Saya rasa dia ada satu matan. Lagi bagus. Dia pasal apa saya nak suruh, kalau boleh lah kita belajar tafsir atau kita belajar syarah Al-Baiquniyah. Syarah Al-Baiquniyah ni dia ilmu mustalah hadis. Kita dengar syarah dia tentang apa, tentang ilmu mustalah hadis ni. Kemudian kita belajar pula ilmu misalnya usul fiqh ni, kita ambil satu matan. Kita syarah. Tapi buku tu saya baca apa? Dia tak lupa juga. Tapi kena buat buku lah. Semua kena buat note. Baca tu yang masalah Alif bin Amr. Tak, betul tak? Dia baca tu tak. Maknanya terjemahan korang baik lah. Kalau dia buat gitu, mana nak, kalau dia tak faham langsung, sama terjemahan korang baik. Dia terjemahan kadang-kadang kita turut terjemahan komersial lain. Terjemahan komersial. Warna kuning. Ha? Warna kuning Ustaz? Ustaz Mimri? Ha. Baca tak boleh bangun. Okey. Saya senang sebenarnya usul fit. Senanglah kalaulah ada bahasa Arab. Kalau tak ada bahasa Arab memang payah sikit. Ha? Tapi kita perlulah basic asas bahasa Arab tu kita ajar. Saya serang ajar juga kalau, kelas. Apa kata kalau risalah Imam Syafi'i? Lagi bayar. Ya akhi. Risalah Imam Syafi'i tu begini. Cuba dalil-dalil. Maksudnya dia tak ada pun tak ada secara kita kata kemudahan. Mudah untuk apa? Untuk kita kata pelajar-pelajar baru. Semua bahasa Arab, saya nak kena terjemahkan semua. Kau nak kita lihat, dalil tu tersebut kita nak keluar, kita istimbakkan dalil. Dia akan datangkan ayat-ayat Quran. Dalam tu dia istimbakkan hukum tersebut untuk satu kaedah atau usul. Kenapa dia bawa yang boleh. Tapi baca pun tak faham. Kita cuba tengok dulu. Kalau dia punya terjemahan mungkin perlu pada penjelasan, kita akan penjelasan. Tapi kalau perlu kepada kita lihat dulu lah macam apa yang diperlukan. Pasal apa saya katakan nanti kalau awak, sebab tu daripada pelajaran kita dalam apa, dalam ilmu ilmu-ilmu yang kita belajar terutama dalam hadis al-ahkam, kadang-kadang kita kalau tak mempelajari basic-basic itu, nanti kita akan lihat kenapa dia dapat pendapat tu, kenapa. Jadi kita tak tahu kenapa, daripada mana dapat ulama istimbat. Jadi itu kadang-kadang kita kata kepincangan. Ala kulli hal, kita kata tetap hadis al-ahkam kita teruskan. Teruskan. Kalau itu sebagai mukadimah dia boleh. Tapi maknanya semua kena maksudnya saat kita mula mungkin pertengahan ke sebagai rehat, dan sebalik semula hadis. Kerana kalau kita mulakan pertama, nanti yang datang lambat tak dapat. Kalau pertengahan at least kita kata boleh juga mereka dapat faedah tersebut. Kerana nak belajar usul ni kadang-kadang dia pertama sekali dia nak kena ada ketahanan lah. Ilmu usul ni kadang-kadang lambat sikit. Dia banyak guna apa, gunakan kita punya minda fikir. Kadang-kadang melembabkan kita, kadang-kadang melembabkan masa dah penat kita, terus kita tidur. Jadi pasal apa, sebab dia katakan tadi bahawa ilmu usul ini penting. Tapi kalau nak belajar tu mesti semangat yang wajar lah, kita tu semangat yang wajar. Pasal apa, kalau tak nanti dia akan usul fikir dulu ke usul hadis? Usul fikir Ustaz. Kalau kita mulakan usul fikir boleh, tapi kita akan insya-Allah yang kedepan kita tengok bukunya. Kalau bukunya boleh, saya akan bawakan. Kalau ada bahasa Arabnya, saya akan terus download bahasa Arabnya, jadi kita boleh. Tak satu saya, pasal saya tahu bahawa supaya saya tak saya tengok buku tu kadang-kadang tak dia tak terjemah betul, kita akan betulkan. Kalau terjemah tak betul, kita betulkan dalam kelas. Jadi supaya apa? Supaya tak berlaku nanti masalah. Jadi berapa buku yang mudah tau? Ada buku yang mudah, di antaranya buku yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad Atiyah Salim, yang telah saya datang tadi, bahawa Qadi apa naik apa dia adalah Rais Mahkamah tinggi tu, Qadi Rais Qudha, dah meninggal dunia rahimahullah ta'ala, dengan karangan gandingan karangan Syekh Abdul Muhsin Abbad, telah ditashihkan oleh Syekh Afifi ala Syekh Afifi tak salah Syekh, yang mananya kita katakan bahawa dia ditulis oleh ulama besar, kecil dia bukunya tapi ditulis ulama besar. Yang dekat Masjid Nabi, saya belajar dengan dia dalam saya dapat belajar dengan sedikit Bukhari, Fathul Bari, Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah. Dapat belajar dengan dia lah sedikit buku, berapa buku-buku yang tu. Tapi kita katakan beliau telah mengarang kitab ini, dan kitabnya mudah sebenarnya. Kalau kita dapat gunakan buku tu lebih baik. Saya kata kalau kita dapat terjemahkan, kalau kita dapat keluarkan buku bahasa Arab, tak kisah, awak terjemah atasnya. Kalau tak ada, kalau tak ada. Maknanya saya datang tu, saya pada tu tulis sendiri ringan, kita satu-satu kita terjemahkan. Tapi lebih baik, kenapa? Kerana awak tahu dia punya matan bahasa Arabnya. Kalau awak tapi terus bahasa Arab, bahasa Melayu, dia punya authenticity tak tahu. Dia punya, kita kata, keesahannya tak mantap. Tak tahu kesahan dia betul tak. Maknanya kita perlu pada buku asal dia. Dan buku Syekh yang saya dan yang digunakan ini di Jamiah, dan digunakan diajarkan kepada budak-budak, pelajar-pelajar sanawi, pelajar college, di belajar buku ni. Dan buku ni tak susah, insyaAllah. Itu saya dah cover lah, memang kita cover buku tersebut. Saya cek kalau ada bukunya lagi, saya berikan, kita berikan. Dan tak apa, kamu tak kisah. Maksudnya penting tu apa dia punya kaedah, apa dia punya pendapat ulama. Kita ringkaskan saja, lepas tu kita akan lihat dia punya tu. Jadi dengan itu kita dapat faedah sikit daripada surat usul tersebut. Kalau tidak, kita akan masih lagi dalam takut yang lama. Pasal takut yang lama ialah kita terus dapat daripada, saya mahu kemahiran meningkat, bukan kemahiran terus stagnan. Kemahiran awak ada daripada surat lain, misalnya ilmu-ilmu dapatan, pendapat-pendapat itu dah dibanyakkan, tapi masih lagi belum dapat tahap penilaian. Tahap apa? Tahap awak menilai, tahap awak berhujah, tahap awak dapat menggunakan ilmu usul ni. Bukan saja baik dalam kita istimbak hukum, bahkan baik dalam awak membuat penilaian seharian. Kerana kalau tidak ada ilmu usul ni, awak akan lihat bahawa banyak daripada keputusan-keputusan tidak dapat dilakukan dengan baik. Kerana dia akan train kita juga menggunakan kias yang betul. Kerana kias ni masalah yang paling susah untuk dilakukan oleh kita. Kalau tak betul kita gunakan kias, kita akan gunakan kias dengan salah. Salah kias, semua salah. Hukum pun salah. Jadi dengan itu, pembelajaran usul ni penting. Kita tekan. Kita ialah muwakilin. Jangan awak apa. Ialah muwakilin Syekh Abu Ibn Qayyim rahimahullah. Dia bukan sahaja usul, dia adalah fikih sekali. Dia ada pemberitahuan, pemakluman kepada orang-orang yang memarak ataupun apa memarak, ini mana membuat tanda tangan terhadap Allah. Ini i'lamu muwakilin ar-rabbil alamin. Dia sign ni atas apa? For Allah. Sign for Allah. Keluar gitu. Keluar, Allah dah hukum begini, dia keluarkan begini. Fatwa baru dia keluarkan misalnya. Ini dia boleh sebenarnya begini. Ini sebenarnya dia telah seolah-olah dia sign for Allah, on behalf of Allah. Jadi suatu dia, Imam Ibn Qayyim, dia datang dengan buku tu, baik buku sini. Buku tu menerangkan apa fatwa-fatwa yang batil. Banyakkan orang yang apa, dia juga menerangkan yang betulnya apa. Sebab tu dalam masalah itu, bukan sekarang maksudnya. Dah mantap orang yang usul fikir, dah mantap orang yang usul hadis, pergi pada buku-buku seperti itu. Tapi saya katakan juga bahawa ilmu kunci yang lain, yang satu ni jangan diabaikan. Bahasa Arab. Kalau abaikan, Awak masih lagi juga masih lagi juga menggunakan second reference. Reference second degree punya. Tak first degree reference. Jauh tak? Jauh tak jauh lagi. Kita boleh usahakan. Tak, kita boleh ringkaskan apa perjalanan. Tapi maksudnya adalah sekurang-kurangnya dapat kita garap. Kita katakan mala yudraku kulluhu la yudraku kullu atau mala yudraku julu la yudraku kullu. Apa yang tak dapat kita ambil sepenuhnya, jangan kita buang semuanya. Ambil yang seberapa yang kita mampu. Dapat yang itu barulah kita lihat kita ada kemampuan yang lebih. Baik, kita dah keluar topik. Jadi ala kuliah daripada apa yang kita dapati hadis tadi adalah kelebihan untuk kita adalah istihbab untuk seseorang yang hendak menunaikan hajatnya, jauhkanlah dari pandangan manusia sekiranya dia nak menunaikan hajatnya tersebut. Dan begitu juga kalaulah dan daripada lain menunjukkan juga bahawa kewajipan menutup aurat dan membukanya adalah haram melainkan pada tempat yang dibenarkan. Tempat yang dibenarkan seperti kita nak baitul khala, kita pergi baitul khala untuk kita buka menunaikan hajat kita, melaksanakan hajat kita, maka dibenarkan. Tapi tak dibenarkan di mana-mana saja kita berada, kita buka pakai seluar pendek misalnya. Kenapa seluar pendek haram? Aurat. Kenapa buka aurat? Kan ada khilaf tentang apa? Tentang peha. Sebenarnya peha tak ada khilaf yang berkaitan dengan apa, dengan yang ada khilafnya adalah bawah peha yang apa di atas lutut sikit je. Mana bukan yasir minal fakhir. Yasir minal fakhir mana di situ ada khilaf. Tapi fakhir itu sendiri adalah confirm dia adalah aurat. Kerana Nabi SAW mengatakan la tanzur fakhidin mayit wala hayy. Janganlah kamu melihat peha seorang yang hidup maupun yang mati. Jadi menunjukkan di sini bahawa peha itu adalah aurat. Jadi menunjukkan bahawa kalau yang dikhilafkan adalah yasir minha, yang asas yang ketubuka sedikit yang depan daripadanya sikit. Di situ memang berlaku kalau misalnya seorang memakai pakaian yang mungkin agak pendek, dia akan tersingkap juga sekali tersingkap. Maka tidaklah kalau yang tersingkap itu tidak ada masalah. Dan sebagaimana kalau lah misalnya dia misalnya tidak dapat menutup pada waktunya kerana apa, waktu itu dia sedang sibuk misalnya, terus yang tertutup singkap hanya sedikit saja, tak apa tidak dimaafkan sebagainya. Itu dalam masalah yang kita katakan khilaf yang ada berkaitan dengan apa hadis yang Nabi SAW tersingkap sebahagian betisnya, lalu datang Umar, Abu Bakar, lalu datang Umar, datang Osman, lalu dia tutup. Jadi itu di situ sebagian ulama keluarkan faedah daripadanya bahawa mengatakan mana ada dikhilafkan adakah aurat atau tidak apa peha tersebut. Tapi dalam yang telah kita datangkan tadi, hadis ini adalah hadis sahih bahawa mengatakan bahawa janganlah melihat kepada peha seseorang yang hidup maupun yang mati. Tengah tambah hajat lah. Kalau ada hajat, tak ada masalah. Hajat misalnya kalau untuk menyelamatkan dia, untuk kita berubat atau sebagainya, maka itu masalah lain. Daripada dalil ini juga berapa kita keluarkan faedah bahawa bolehlah seseorang itu berpada kepada air tanpa batu dalam dia beristinja. Begitu juga boleh menggunakan perkhidmatan seseorang dalam mendatangkan bahan-bahan untuk digunakan sebagai bersuci. Begitu juga dalam ini menunjukkan bahawa bolehlah kita mengambil seorang khadim yang bebas sebagai seorang khadim kita. Dan dengan ini menunjukkan bahawa bagaimana sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesempurnaan akhlak dan dia berjauhan daripada apa yang boleh menyebabkan seseorang itu merasa malu, dan itu adalah sebagai petunjuk ataupun sebagai tunjuk tauladan kepada setiap muslim sallallahu wasallamu alaihi. Dan semoga Allah berikan kita taufik hidayah untuk kita dapat mencontohi beliau dalam setiap yang kecil maupun yang besar. Jadi hadis yang kita dah bacakan tadi bahawa boleh diwajib berdasarkan dalil yang mewajibkan untuk aurat di pandangan orang, dan telah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah memerintahkan untuk memasang qadir yang diriwayatkan oleh Abu Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah bahawa sunnah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi tempat buang air maka hendaklah dia menutup dirinya dengan tabir, jika tidak mendapatkan kecuali hanya dengan menumpukkan pasir maka hendaklah membelakanginya kerana sesungguhnya syaitan mempermainkan kereta dan juga bahasa pantat ada main kereta, dia kata ada bontol lah, bahasa kita tak bolehkan. Siapa yang melakukannya sungguh dia telah berbuat baik, tapi siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Jadi pada surat ini, hadis ini 272 ni kita lihat daif, tapi kita kata boleh guna pakai daripada surat dari sudut pada sumaan. Maknanya kita tahu bahawa Nabi SAW memang banyak dalil-dalil lain yang sahih menunjukkan supaya kita merasa malu untuk apa yang boleh menjatuhkan maruah atau pemberitahuan kita. Hadis tersebut menunjukkan bahawa memberi penghalang dengan tabir penutup diri saat hukumnya sunnah dan tak adanya dosa bagi yang tidak boleh melakukannya. Akan tapi ini bukan berarti agar tersembunyi dari pandangan orang lain, tapi ini khusus dengan karina sesungguhnya syaitan. Misalnya sewaktu buang air di tanah lapang yang tidak ada orang, saya tetap saja membuat tabir disunatkan sekalipun hanya dengan menumpukkan pasir. Jadi kita katakan di sini, pertama apabila kita lakukan ini, pertama adalah kerana menutup aurat kita. Tapi kalau tak ada orang, adakah kita kata kita terus buka aurat kita dengan biasa? Saya rasa tidak juga. Kerana kita juga malu kepada Allah pertama. Kedua, kita juga tahu bahawa di antara makhluk-makhluk Allah juga ada yang lain yang hidup sesama kita, iaitu jin dan syaitan. Dan juga kita tahu bahawa malaikat pun sendiri mempunyai sangat-sangat beristimewa malu. Jadi dari sebab itu kita katakan, dan juga dengan kita masuk ke tandas, sebenarnya boleh kita bacakan bismillah dalam satu dalil. Barang siapa yang membuka pakaian, cuma membuka pakaian yang baca bismillah misalnya, dia menjadi tabir kepada syaitan daripada melihat aurat ini. Jadi sebab itu kita kata Allah SWT menyelamat ataupun memberikan kepada kita penjagaan yang begitu menyeluruh, sehingga kita bukan sahaja menjauhkan diri dari pandangan-pandangan manusia, tapi juga pandangan-pandangan syaitan. Kerana syaitan juga seperti manusia, kadang-kadang ada sifat-sifat kita ada nafsunya ke, atau ke kita katakan kecenderungan-kecenderungan yang tidak sepatut ada. Ada juga pada syaitan, ada jin. Jadi sebab itu kita katakan elakkan daripada mendapatkan musibah yang tak diundang misalnya, kerana kita mungkin menyebabkan kita melakukan satu perkara, di antaranya mungkin menyebabkan jin terpikat dengan kita dan sebagainya. Itu satu perkara yang mungkin berlaku, kadang-kadang boleh berlaku. Jadi lebih bukan cinta lah, kita lebih kepada kita ada gangguan-gangguan yang dilakukan. Jadi itulah adalah perkara yang kita perlu mengambil perhatian. Di sifat malu itu adalah dasar daripada kita menutup aurat kita. Wallahu ta'ala alam. Kita sentuh insyaAllah hadis yang lain pada minggu depan. Ada soalan? Boleh tak kita siapkan toilet paper tu dengan batu? Boleh. Jadi ulama telah keluarkan faedah bahawa apa yang mengambil tempat batu itu boleh digunakan. Yang mempunyai sifat batu itu ialah meresap dan juga kasar, di mana boleh digunakan sebagai mengerik atau itu boleh digunakan. Mana kiranya kalau akan air, tak ada memang. Memang kadang-kadang kalau tak ada, kita gunakan itu semua kurma air. Jadi kadang-kadang kita lihat orang Melayu lah, orang Melayu kadang-kadang dia ada, dia ada dasar. Kamu aku pakai sengkilit aja. Bahasa kita sengkilit aja. Jadi masalah. Kalau selagi kita tak ada, kita dapat gunakan dua-dua, sengkilit mahu sengkilit lah. Kita boleh gunakan. Boleh gunakan. Tetap sah. Sebab kita telah menggunakan kadar minima yang dibenarkan. Kadar mujizid, mana ada penyucian yang mujizid tu dah ada. Mana penyucian yang apa yang kita mujizid ni, mana mencukupi kadar yang telah yang paling minima mencukupi. Kalau kita guna tisu dah, kalau kita guna tisu dah bagi air, kita mesti lagi. Kedua, boleh. Kita gunakan dua. Kalau bulu gunakan tisu, lepas gunakan air, tak masalah. Lepas tu dah tu marah bersihkan, tak ada masalah. Tapi kalau tak gunakan pun, tak ada masalah. Kita terus hari ini saya tak nak bersihkan daripada saya punya sekilip misalnya. Saya nak guna sendir tak nak. Tak kisah. Kerana kita ada dasar yang mujizik, dasar yang minima mencukupkan kita mencucikan diri dah cukup jari. Tapi tak selesa Ustaz. Memang ada masalah kita orang Melayu adalah orang tak biasa. Dan juga ada stigma, ini kau nak ikut siapa ni? Sekiranya kan? Jadi kita kata itu stigma. Jadi sebenarnya itu tak ada masalah. Wallahu ta'ala. Soalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dalam keadaan sekarang, bagaimana hukumnya kita beristinja guna air dengan sabun tanpa batu kerana sabun lebih bersih? Syukran. Berkaitan dengan menggunakan sabun tidak bermakna bahawa membatalkan batu. Kerana batu, kita kata menggunakan batu pertama sekali, tujuan daripada kita keluar daripada khilaf yang mengatakan air dengan batu mana lebih afdal sebagainya. Air dari Endah yang mengatakan makruh, kenapa? Kerana bersentuhan dengan apa? Dengan najis. Alangkah yang kita katakan, kalaulah kita dapat mengelakkan, dapat menjamakkan semuanya, lebih baik. Kerana kalau kita hilang, kalaulah kita gunakan dua-duanya, telah kita jamakkan. Maknanya telah kita bersihkan dengan apa? Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan apa, batu ataupun tisu. Kemudian datang kita bersihkan dengan air, maka kita kata dengan itu kita taklah menyentuh seperti mana yang ditakuti atau yang ditakutkan oleh pihak yang apa yang mengatakan air tidak tidak baik kerana begitu, kerana dia akan menyentuhkan tangan kita dengan najis. Berkaitan dengan sabun adalah kita kata tambahan daripada air, kita kata adalah baik, tak ada masalah. Tapi bukanlah syarat. Jangan kita lihat kalau tak ada sabun dah tak bersih lagi, tak ada sabun. Kita kata kadar yang kita lah dibenarkan adalah air. Jadi kalau ada orang nak tambahkan dengan air, dengan sabun, kita kata okey lah. Tapi dia pakai lagi lain benda tu, kita janganlah. Pasal apa? Kamu lebih. Pasal kita kata memang sekarang ini kalau kita gunakan sabun, kita kata memang ada baik kerana dia menghilangkan bau sekali. Bukan saja membersihkan, tapi dia menghilangkan bau. Jadi menghilangkan semua ain najasa lebih baik daripada menghilangkan sebahagian besar daripada najasa. Jadi itu dasar kita lah. Bahawa sebab itu kita katakan lebih baik gunakan sabun. Tapi tidaklah bermakna lepas sabun nak pakai Dettol ke nak pakai apa, tak ada. Tidak. Kerana itu bukanlah dasar yang kita kata di taklifah yang bukan layak. Dia pembebanan yang tidak perlu sebenarnya. Mana kena air, sabun memang biasa, tak ada masalah. Ustaz, soalan luar topik. Bagaimana hukum menggunakan sumpit untuk berburu binatang? Apakah boleh dimakan? Sumpit, kalau kita gunakan sumpit untuk membunuh binatang, pastikan kita telah membuat mengikut jalan yang telah diajar oleh Nabi SAW. Tapi sumpit ni, sebahagian ulama kata yang boleh kita kata dimakan buruan itu adalah yang menusuk dan mengeluarkan darah. Ala kulihal, kita katakan tak semestinya juga lah. Kenapa? Kerana ada sebahagian tembakan mungkin tak mengeluarkan darah tapi masih halal. Jadi apabila sumpit itu boleh ke tidak, kita kata insyaAllah boleh. Cuma dia perlu dilihat. Kenapa sumpit kita kata perlu dilihat? Kerana dia menggunakan racun. Sumpit menggunakan racun. Kalau racun itu dimakan pun memudaratkan kita, maka haram daripada sudut pemudaratan. Dia bukan dasar apa, dasar haram kerana apa, kerana tak halal dimakan. Tapi dalam masalah ni insyaAllah kita boleh silakan cek lagi kita daripada sudut ini, daripada sudut apa, daripada sudut fatwa ulama' yang berkaitan dengan sumpit. Cuma daripada sudut dasar hukum, kita kata pemburuan dengan menggunakan apa saja yang menusuk, kita kata boleh tajam, dengan syarat dia tajam. Jadi kalau sumpit memang kita kata tajam, cuma adakah pengeluaran darahnya itu mencukupi atau tidak, itu masalah yang kita boleh lihatlah daripada sudut atau fatwa yang akan kita cari insyaAllah. Jadi dengan itu kita kata adakah boleh tawakal dulu, cuma dari dasar umum nampak boleh, dasar umum. Untuk itu kita perlu buat fatwa. Ustaz, sekarang kemudahan gunakan spray air bermakna tidak menyentuh jazis. Spray air? Spray. Okay, adakah kita katakan dengan kita menggunakan spray itu terus bersih? Bila perlu juga kita pun menyentuh dan memastikan. Kerana spray itu kadang-kadang tak mencukupi. Dia basahkan dan juga dia kadang-kadang dia melebakkan. Jadi di antaranya adalah penting sekali kita mengambil perhatian bahawa dalam kita mensucikan diri kita ni, kadar yang penting adalah kita meyakini bahawa telah bersih kita. Kalau kita pakai air, kita lihat daripada awal kalau kita gunakan, dia dah hilang kesatkan atau dia punya apa, dia punya kelicinan dia dah, kita tahu bukan kelicinan yang najis tetapi lebih kepada kepada air saja. Kalau itu dah cukuplah bersih ni. Tapi kalau tidak, kita kata dia penyucian itu masih lagi kita tergantung, kerana kita akan bawa kepada was-was juga. Nanti kita dah syaitan datang luas kan. Jadi lebih baik adalah kita elakkan daripada tidak membersihkan dengan tangan kita. Jadi gunakan tangan kiri yang kita akan sentuh insyaAllah. Dan minggu depan insyaAllah kita akan ringkaskan sedikit daripada adab khalaq ini secara ringkas, dalil ringkas sebelum kita teruskan lagi supaya kita dapat gambaran asas, supaya jangan sampai sampai habis apa dalil ini baru kita tahu macam mana nak atau ajarkan yang betul. Jadi kita dah sudah dasar asas tu insyaAllah. Wallahu ta'ala. Itu je. Itu saja. Saya rasa ada jauh sikit tak? Ya, betul sekali. Ustaz, boleh kita buka pada hadis nombor 97, Ustaz? Hadis nombor 97. Di depan, eh? Ini dah maju sikit, Ustaz. Di depan, Ustaz. Muka surat 23, Ustaz. Nombor 7. Dari Surata. Cara Nabi dulu, Ustaz. Jangan, Ustaz. Okey, bagi... Okey. Bagi dengan cara Nabi duduk ni, dia akan dia duduk di atas taq'ud an naq'uda 'ala al-yusra wa nansub al-yumna. Kalau yang nasib sunnah yang sip ala al-yumna macam mana? Kalau kita duduk dalam ini kita terus kita ini kita gini kan. Kita kalau kita yang sip kalau kita lihat kanan kiri. Begini dia atas sini kan Ustaz? Ini berjumpa kat punggung kita kan? Dia kalau begini Dia ini gini tak? Tak, tak. Gitu. Gini. Dia kalau kita lihat ini dan siap ada yumna. Oh begini. Ini tak siap duduk ni. Jom tak? Kaki kiri kanan gini kiri gini dia tekan ni sama tadi dia faedah dia tekan kiri ni keluarkan gitu bagi dia je bagi dia tapi kalau Nabi kau tak tahu eh. Ah, itu hari kita akan kumpulkan lagi dengan Wak Raja. Kalau saya dapat kumpulkan dapat datangkan Raja, insyaAllah lebih baik. InsyaAllah. Ya, tapi bagi lagi beberapa hadis. Kalau kita boleh datang insyaAllah. Datangkan Raja. Tapi Raja duduk apa saya? Apa dia? Kat luar ke? Kalau duduk dengan kita yang biasa duduk dengan yang kita buat ini lebih baik memang kita kata yang cara ginilah. Tapi kalau ada duduk atas tu, mana tidak mesti kita duduk dia buat ke atas tu nanti jatuh masalah. Boleh pecah lagi ah. Kerana dia punya kekuatan kaki kita tengah tepat tu. Bodalah pecah dia tajam waktu lelaki luka dengan kaki kita boleh berlaku. Jadi elakkan dia baru melakukan dalam apa dalam tandas duduk sebenarnya. Kerana kita kata memang dari nyangkung ke kalau kita lautan ke. Ah itu boleh. Sebab dalam masalah ini pun kita ada perlu berhati-hatilah. Jangan kita menginginkan dapatkan dia punya faedah. Sebab ikan kerja pagi ikan. Terakhir barakallahu fikum. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lama tasma'un. Astaghfirullah. Ayuh, minggu depan kita gunakan buku Syekh Uthaimin Perbezaan Ulama dan pandangan kita terhadap ni. Waalaikumsalam. Wa iyyakum insya-Allah.